بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. Kita sampai pada halaman 15. Dari buku Panduan Mudah Mengurus Jenazah. Yang keenam, jadi kita awali dari matan yang disebutkan Al-Utsaimin rahimahullah, hukum yang disebutkan oleh beliau. Dari halaman 14 keenam, ya, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته. Seorang lelaki tidak boleh memandikan jenazah wanita selain istrinya. ولا المرأة للرجل إلا أن يكون زوجها. Dan seorang wanita tidak boleh memandikan jenazah lelaki selain suaminya. Illa man duna sab'i sinina fayaghsiluhu ar-rajulu wal mar'atu sawa'an kana dhakaran am untha. Kecuali anak kecil di bawah umur 7 tahun. Kecuali anak kecil di bawah umur 7 tahun. Ini belum berumur 7 tahun. Boleh dimandikan oleh lelaki dan wanita bebas karena umurnya belum 7 tahun. Baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Jadi ini hukum terkait siapa yang dibenarkan secara syariat untuk memandikan jenazah. Terkait adanya perbedaan jenis kelamin. Jadi yang pertama, syarahnya penjelasannya, yang memandikan adalah yang berjenis kelamin sama. Yang memandikan adalah yang berjenis kelamin sama. Pada asalnya laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sudah memiliki hukum. Ya, yang dimaksud dengan auratnya sudah memiliki hukum, sudah berlaku hukum padanya, haram dilihat dan disentuh orang lain. Ya. Jadi pada asalnya laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sudah memiliki hukum, yakni haram dilihat dan disentuh orang lain. Dan begitu pula sebaliknya, ya. Wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki yang auratnya sudah memiliki hukum. Hal ini terlarang meskipun antara keduanya ada hubungan mahram. Ya, meskipun antara keduanya ada hubungan mahram tetap terlarang. Seperti ayah dengan putrinya. Tidak boleh seorang ayah mengatakan, saya yang memandikan jenazah putri saya, padahal putrinya itu sudah 7 tahun ke atas, ya. Sudah 7 tahun ke atas. Auratnya sudah memiliki hukum. Ya. Ataukah seorang ibu mengatakan, ya, ibu dengan putranya. Seorang ibu mengatakan, saya mandikan putra saya, padahal sudah 7 tahun ke atas. Begitu. Auratnya sudah memiliki hukum. Nah, ini tidak boleh. Lelaki dengan saudara perempuannya. Atau wanita dan saudara laki-lakinya, serta hubungan mahram lainnya. Ya, karena sesama mahram, yakni laki-laki dengan wanita yang punya hubungan mahram. Ya. Itu bagian tubuh yang boleh terlihat, ini sebagai faedah sambil melewati. Misalkan ayah ya, dari seorang wanita atau putra seorang ibu, sudah disebutkan tadi ya, saudara laki-laki dengan wanita bersaudara gitu kan. Ini kan semua mahram ya. Itu yang boleh terlihat. Yang boleh terlihat dari bagian tubuh wanita oleh laki-laki yang merupakan mahramnya itu terbatas. Yang boleh terlihat hanya bagian-bagian yang merupakan anggota wudu. Ya. Bagian-bagian yang merupakan anggota wudu dan bagian yang merupakan letak perhiasan seperti anting, kalung, gelang. Nah, jadi hanya terlihat hanya kepala, telinga, wajah, ya, leher, ya, leher, dada bagian atas, di situ letak kalung, dada bagian atas sedikit, kemudian ujung jari sampai siku, lengan atas sedikit, ya, lengan atas sedikit, kemudian bagian kaki, telapak kaki naik sampai ke ujung betis, ya, ujung betis. Bagian-bagian itu saja yang terbatas itu yang boleh terlihat dari wanita oleh mahramnya dari kalangan lelaki. Nah, jadi dalam hal memandikan jenazah, ya, meskipun ada hubungan mahram, tetap tidak boleh memandikan jenazah wanita yang merupakan mahramnya. Ya, begitu pula sebaliknya, wanita tidak boleh memandikan laki-laki jenazah lelaki yang ada hubungan mahram dengannya. Nah, Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam As-Sayyid al-Jarrar, saya nukil keterangan Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Al-Jarrar, hal ini perkaranya lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyerahkan jenazah putrinya kepada kaum wanita untuk dimandikan oleh mereka. Padahal Nabi adalah ayahnya. Ya, itu putrinya, tapi jenazah putrinya diserahkan ke kaum wanita, bukan Nabi SAW yang memandikannya. Baik, ini jelas. Namun ada yang diperkecualikan dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Al-Utsaimin rahimahullah, yakni matan yang sudah kita baca tadi. Nah, perkecualian itu penjelasannya yang pertama, istri memandikan suaminya boleh, atau sebaliknya suami memandikan jenazah istrinya boleh. Ini perkecualian suami istri. Boleh seorang istri memandikan suaminya menurut ijma, kesepakatan ulama. Ini tidak ada perbedaan pendapat tentang ini, bahwa istri boleh memandikan jenazah suaminya. Begitu pula boleh seorang suami memandikan istrinya, jenazah istrinya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Jadi untuk perkara suami memandikan jenazah istrinya, ini ada perbedaan pendapat. Tetapi jumhur mayoritas ulama berpendapat boleh. Ini yang dipilih oleh Asy-Syaukani di zaman ini, Al-Albani, Ibnu Utsaimin, ini yang kita pelajari risalahnya yang kami syarah ini, dan Al-Lajnah Daimah, Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang resmi, yang dipimpin dan diketuai oleh Ibnu Baz. Ya, ini yang benar, bahwa suami boleh memandikan jenazah istrinya. Dalil yang menunjukkan bolehnya seorang suami memandikan jenazah istrinya adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai mengantar jenazah ke perkuburan Baqi', beliau pun pulang menemui Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan keduanya sakit kepala, sama-sama sakit kepala. Nabi sakit kepala, Aisyah radhiyallahu anha juga sakit kepala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, terjadi perbincangan. Kata Nabi, "Ma dharraki law mutti qabli faghassaltuki wa kaffantuki thumma sallaitu 'alayki wa dafantuki." Apa ruginya kamu? Apa ruginya atasmu? Ya, ini apa ruginya kamu? Seandainya engkau meninggal, ya, sebelum aku, nah itu kata Nabi. Apa ruginya atasmu seandainya engkau meninggal sebelum aku? Yani Aisyah meninggal sebelum Nabi, sehingga aku, kata Nabi, sehingga aku memandikanmu, memandikan jenazah Aisyah dan mengafanimu, kemudian aku menyolatkanmu dan menguburkanmu. Ini menunjukkan, ya, suami boleh memandikan jenazah istrinya, mengafaninya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Laka anni bika wallahi law fa'alta dhalika laqad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'ika." Yani muncul aroma kecemburuan pada ucapan Aisyah karena Nabi masih, ya, banyak istri yang lain. Kata Aisyah, "Demi Allah, sungguh seolah-olah aku menyaksikanmu saat engkau telah melakukan hal itu, yakni telah memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkanku, gitu. Kemudian engkau pulang ke rumahku dan bersenang-senang dengan sebagian istrimu." Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata selanjutnya, ya, tetapi Nabi sabar, ya. Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa sabar jika muncul kecemburuan dari sebagian istrinya. Nah, ini diantara ya, kehidupan poligami Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata selanjutnya, "Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Jadi ditanggapi hanya dengan, ya, tertawa. Nah, "Tsumma budi'a." Perhatikan. "Tsumma budi'a bi waja'ihi alladhi mata fihi." Ternyata, ya, kemudian mulailah beliau merasakan sakit yang mengantarkan pada kematiannya. Setelah percakapan itu mulailah Nabi merasakan sakit, dan itu yang kemudian lanjut sampai kepada kematian Nabi SAW. Ternyata Allah menakdirkan Nabi lebih duluan mati daripada Aisyah. Begitu. Baik, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni, Al-Baihaqi, Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah, mereka meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Ishaq yang merupakan mudallis. Ini penjelasan tentang riwayat. Ya, ada keterangan tentang mudallis. Ya, mudallis itu periwayat yang biasa melakukan pengelabuan. Jadi dia ketika meriwayatkan hadis dari syekhnya, dia tidak memperjelas mendengar hadis dari syekhnya. Dia hanya mengatakan dari. Nah, gitu. Dari. Artinya belum tentu dia dengar dari syekhnya langsung. Nah, tetapi di sini dia mempertegas bahwa dia mendengar hadis ini dari syekhnya dalam kitab As-Sirah. Oleh karena itu sanadnya dinyatakan berderajat hasan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Hadis ini memiliki penguat dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, sehingga derajatnya naik ke tingkatan sahih, derajat sahih. Jadi hadis ini sahih, hujjah, dalil. Ya. Ucapan Nabi tadi kepada Aisyah menunjukkan suami boleh memandikan jenazah istrinya. mengafalinya. Ya, boleh mandikannya dan mengafalinya. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan bolehnya seorang istri memandikan suaminya, jenazah suaminya. Dan ini tadi sudah kita dengar bahwa ini apa? Ini ijma' ya. Tidak ada khilaf kalau ini, tidak ada perbedaan pendapat. Dalil yang menunjukkan itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah dimandikannya jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang keterangan bahwa yang memandikan jenazah Rasul 3 orang yang terlibat. Yang memandikan hanya satu ya. Yang lainnya membantu ya. 3 yang terlibat. Yang pertama yang memandikan adalah Ali radhiyallahu anhu. Nanti akan datang tentang itu ya. Dibantu oleh ya Usama bin Zaid dan Al-Fadl bin Abbas. Baik. Jadi bukan istri-istri Nabi yang memandikan jenazah Nabi, bukan. Dimandikan oleh Ali, dibantu oleh Usama bin Zaid dan Fadl bin Abbas. Maka di sini Aisyah ya. Pada hadis tersebut, hadisnya secara lengkap akan datang nanti. Hadis tentang proses pemandian jenazah Rasulullah nanti akan datang di halaman-halaman berikutnya. Dan di akhir hadis tersebut Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma wassalahu illa nisa'u." Seandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah berlalu ini, ya, tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya sendiri. Nah, itu karena bukan istri-istri yang memandikan. Nah, Aisyah mengatakan demikian, seandainya aku mendapati kembali urusan yang telah berlalu ini, tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya sendiri. Nah, ini dalil bahwa istri boleh mandikan jenazah suami. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Baik. Di sini dijelaskan mereka meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Ishaq, sama dengan keterangan sebelumnya, yang merupakan seorang mudallis. Dan dia mempertegas bahwa dirinya mendengar hadis ini dari syekhnya, sehingga dinyatakan berderajat hasan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa dan Al-Wadi'i, ya. Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih, wallahu a'lam. Baik. Nah, ini sekarang ada pembahasannya. Ada pembahasan yaitu apabila suami telah mentalak istrinya. Nah, ini sekarang kita akan berbicara tentang talak. Ana beri keterangan dulu ya tentang talak ya. Nah, ada gambaran tentang talak, talak mentalak. Nah, ini hukum penting ini kita tahu. Talak itu terbagi dua ya. Ada talak roj'i, ada talak bain. Nah, talak itu ada prosesnya. Ya, maksimal talak itu hanya sampai 3 kali. Ya. Nah, talak pertama, talak kedua namanya talak apa? Talak roj'i. Talak roj'i artinya talak yang masih bisa suami menarik kembali istrinya. Ya. Masih bisa ditarik kembali di masa iddah, di masa penantian tanpa harus akad. Ya. Jadi ketika suami mentalak istrinya dengan talak satu misalkan. Ini talak roj'i. Ya. Itu ada namanya masa iddah. Yang namanya wanita ditalak itu namanya masa iddah ada. Masa iddah itu masa penantian. Lamanya ya 3 kali haid. 3 kali haid. Nah. Jadi jika itu masih talak satu, talak roji, atau masih talak dua juga talak roji, selama masa iddah, masa penantian tiga kali masa haid, itu masih suami istri, masih harus serumah, gak boleh nyuruh keluar istri dari rumah, masih dinafkahi, masih diberi tempat tinggal, ya, masih halal segala sesuatunya kecuali berhubungan, ya, kecuali hubungan biologis, ya, itu yang terlarang. Nah, itu boleh dilakukan kalau diniatkan, diniatkan apa? Rujuk. Kalau niatkan rujuk, nggak masalah. Kalau tanpa niat rujuk, nggak boleh, karena sudah ditalak. Nah, ini talak satu, talak dua. Kenapa demikian hukumnya? Karena masih talak roji'i. Diharapkan, ya, ya namanya masih namanya suami istri, ya, ternyata baru sepekan sudah ingin kembali lagi, kan begitu. Nah, ya, kalau ingin kembali lagi, selama masa iddah ini tadi belum habis, masa iddahnya belum haid yang ketiga, ya, langsung saja rujuk saja, sampaikan ke dia, ya, bahwa dia rujuk menarik kembali istrinya, suami istri lagi begitu. Hanya saja ini yang namanya talak dan rujuk, sebaiknya apa? Ada persaksian. Sebaiknya ada persaksian, ya, ada orang-orang yang terpercaya yang dijadikan saksi. Ini banyak suami istri yang kacau dalam kehidupan. Nah, ada sebagian orang sudah mentalak istrinya berkali-kali masih serumah. Ya, ini talak satu. Jadi talak satu menanti tiga kali masa haid masih serumah seperti yang jelaskan tadi. Kemudian dia misalnya rujuk, ya, dia tarik kembali istrinya, rujuk. Berarti suami istri lagi. Nah, setelah itu marah lagi sama istrinya, talak lagi, talak dua. Masih talak rujuk itu. Sama hukumnya dengan yang pertama. Ya. Suami istri dia rujuk berarti kembali lagi. Talak lagi yang ketiga kalinya habis. Talak lagi yang ketiga kalinya sudah talak bain namanya. Itu sudah talak yang memisahkan istri, harus pisah rumah. Harus pisah rumah. Bukan lagi suami istri. Meskipun masih masa iddah, masih masa penantian, ya, kali haid itu, tapi sudah bukan suami istri karena ini sudah talak tiga. Sudah harus pisah rumah, sudah tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal, dan sudah tidak boleh bertemu. Ya. Mau rujuk enggak bisa. Mau nikahi lagi kembali enggak bisa. Sampai mantan istrinya ini dinikahi laki-laki lain, kemudian digauli layaknya suami istri, kemudian qadarullah terjadi sesuatu sehingga bercerai ataukah ditinggal mati, baru boleh melamar dan menikah. Jika tidak melalui proses itu, enggak bisa selesai hubungan. Makanya, ya, makanya hati-hati, hati-hati, jangan sampai jatuh talak tiga. Enggak gampang sudah setelah itu. Harus menunggu mantan istrinya dinikahi laki-laki lain dan digaul, yang terjadi hubungan suami istri sebaiknya suami. Kemudian setelah itu jika ditalak, barulah boleh dinikahi kembali, atau ditinggal mati baru boleh dinikahi kembali. Itu. Paham, ya? Nah. Adapun masih talak satu tadi, jika masa iddah talak dua, masa iddah masih bisa ditarik. Kalau habis masa iddah mau kembali, selama masih talak satu dan talak dua boleh, tapi akad baru. Jika habis masa iddahnya tadi, sudah melewati tiga kali haid baru ingin kembali, harus akad baru, nikah ulang. Nah, adapun di masa iddah bisa ditarik kembali tanpa akad. Paham, ya? Nah. Dan hitungan talak itu terhitung terus, ya. Misalkan talak satu, ternyata dia biarkan sampai habis masa iddahnya, tiga kali haid, akhirnya sudah bukan suami istri. Setelah itu dia ingin kembali, akhirnya nikah lagi, kan? Nikah lagi untuk jadi suami istri, akad baru. Talak satu masih terhitung itu, tetap terhitung. Nah, jadi kalau dia talak lagi, tetap dihitung talak dua. Nah, begitu ya. Nah, sekarang supaya mudah memahaminya, apabila dia telah mentalak istrinya dengan talak roji, yaitu talak satu atau talak dua, kemudian salah satunya meninggal pada masa iddah tadi, masa penantian, hukum keduanya dalam hal ini, dalam memandikan jenazahnya, adalah hukum suami istri menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Karena masih ya hukum suami istri. Apabila meninggalnya setelah masa iddah berakhir, hukum keduanya dalam hal ini bukan lagi suami istri. Ini seperti halnya kalau salah satu dari keduanya meninggal setelah jatuh talak bain. Setelah jatuh talak bain, meskipun di masa iddah yang sudah jelaskan tadi, karena sudah bukan suami istri. Atau terjadi fasakh, pembatalan akad. Ya, atau terjadi fasakh yaitu pembatalan akad. Termasuk dalam kategori fasakh, pembatalan akad, menurut pendapat yang terkuat, jika yang meminta cerai istri kemudian dikabulkan oleh suami dengan pembayaran tebusan, mengembalikan mahar, itu namanya khulu. Itu namanya apa? Khulu. Istri yang minta diceraikan, suaminya mengiyakan dengan syarat kembalikan mahar atau semisal dengan itu sebagai tebusannya, itu namanya khulu, melepaskan diri dari ikatan suami. Ini masuk kategori fasakh, pembatalan akad. Maka bukan lagi suami istri. Ya, hukum keduanya dalam hal ini bukan lagi suami istri, baik meninggalnya pada masa iddah penantian maupun setelahnya, tidak bisa saling memandikan. Bisa dipahami? Baik. Kemudian dalam hal suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, ya, yakni istri memandikan suaminya, terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya melihat dan menyentuh auratnya tanpa bernikmat-nikmat dengan itu, yakni tanpa disertai dengan perasaan. Ya, itu tetap diperdebatkan boleh tidaknya. Karena ini jenazah. Ini jenazah. Ya. Oh iya. Yang lebih hati-hati tentunya hindari. Nah, kemudian perkecualian berikutnya, sayyid, tuan lelaki, memandikan budak wanitanya, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Nah, jadi semakna dengan hukum suami istri dalam hal ini adalah sayyid, yakni tuan laki-laki dengan budak wanitanya, ya, atau sebaliknya, yakni budak wanitanya dengan tuannya dia, yakni tuannya itu. Nah, kenapa? Karena dihalalkan bagi keduanya apa yang dihalalkan bagi suami istri pada aurat mereka. Ya, kita mengetahui dalam syariat kita dihalalkan seorang laki-laki jika punya budak wanita. Nah, hanya saja di masa kita kan tidak ada perbudakan. Nah, perbudakan itu kalau misalkan terjadi jihad fisabilillah yang syar'i, yang sesuai dengan aturan syariat, terpenuhi syarat-syaratnya, ya, kemudian, ya, musuh, dari pihak musuh orang kafir, ada wanita-wanitanya yang kita tawan, yang kita tawan, kemudian, ya, itu diperbudak. Nah, seorang lelaki jika punya budak wanita, dia boleh menggaulinya seperti menggauli istrinya, bukan menikahi, bukan. Kalau mau menikahi budaknya harus dimerdekakan dulu, paham ya? Kalau mau menikahi budak yang dimiliki, merdekakan dulu supaya statusnya jadi wanita merdeka. Setelah itu dinikahi jadi suami istri. Ini bukan, statusnya masih budak, digauli seperti menggauli istri, itu dihalalkan. Nah, ya. Illa ala azwajihim, ayatnya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum alladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau ma malakat aymanuhum, budak-budak wanita yang mereka miliki. Jadi mendihalalkan itu. Nah, jika ada anaknya, anaknya nanti statusnya merdeka. Anak yang dihasilkan statusnya merdeka, bukan jadi budak. Nah, jika ingin menikahi budak harus dimerdekakan dulu, statusnya merdeka dulu baru dinikahi. Nah, jadi karena laki-laki dengan budak wanitanya, ya, itu seperti dihalalkan, ya, seperti suami istri, maka seorang lelaki yang sebagai tuan memiliki budak wanita boleh memandikan jenazah budak wanitanya. Begitu pula sebaliknya, budak wanitanya boleh memandikan jenazah tuannya. Cari paham? Nah, di masa kita tidak ada perbudakan, ya, tidak ada perbudakan. Nah, adapun perbudakan yang dilakukan oleh ISIS, ya, pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi, maka itu batil. Karena mereka khawarij, kaum khawarij teroris, ya, daulah Islamiyah yang mereka klaim di Baghdad, ya, dan sekitarnya, itu adalah batil. Ya, itu tidak sah. Mereka khawarij. Nah, mereka adalah kaum khawarij. Jihad mereka tidak syar'i. Jihad mereka tidak syar'i, tidak sah menurut syariat. Ya. Di dunia ini negara-negara ada. Ya, ada kerajaan Arab Saudi, negara Islam, dan negara-negara Timur Tengah, negara-negara Islam. Ada. Ya. Kecuali seperti Iran, ya. Iran itu kan Syiah Rafidhah. Mereka bukan Islam. Nah, mereka punya agama sendiri, agama Syiah Rafidhah. Nah. Baik. Nah, ini ada negara-negara Islam di sana. Kemudian muncul dari tengah-tengah negara-negara Islam ini, muncul kaum ISIS, Khawarij, mendirikan negara Islam katanya, negara sendiri di luar negara-negara yang sah ini. Itu kelompok apa namanya? Khawarij. Kemudian yang diperangi adalah kaum muslimin, yang dibunuhi kaum muslimin. Ya. Allahu musta'an. Dan mereka melakukan perbudakan katanya. Jadi ketika menyerang kemudian menangkapi, ya, kaum muslimin sendiri itu diperbudak oleh mereka. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu hati-hati, jangan tertipu dengan seruan, ya, ISIS dan semisalnya. Baik. Kemudian anak di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh siapa saja. Ini perkecualian berikutnya. Anak di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh siapa saja. Nah, para ulama mengecualikan mayat anak kecil dalam hal ini. Bahwa mayat anak kecil boleh dimandikan oleh lawan jenis. Anak laki-laki boleh dimandikan oleh wanita, dan anak perempuan boleh dimandikan oleh lelaki. Ibnul Mundhir menukilkan ijma', kesepakatan ulama dalam masalah ini. Sementara itu, Asy-Syaukani tidak sepakat dengan hal ini dan menyatakan bahwa setiap mayat dimandikan oleh sejenisnya. Jadi tadi ada sebagian ulama, Ibnu Mundhir menukil ijma. Ya, ternyata ada yang menyelisih. Ini membuktikan bahwa tidak semua ijma, kesepakatan yang dinukil oleh sebagian ulama itu benar. Ya. Di sini Asy-Syaukani tidak sepakat. Asy-Syaukani mengatakan setiap mayat dimandikan oleh sejenisnya, laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita tanpa perkecualian. Demi menyamakan hukum antara anak kecil dan orang dewasa. Untuk menyamakan hukum antara anak kecil dan orang dewasa. Ini pendapat Syaukani. Adapun pendalilan sebagian ahli fikih dengan riwayat bahwa Ibrahim putra Rasulullah SAW. Nabi punya putra namanya Ibrahim. Ya. Yang meninggal pada masa penyusuan. Meninggal pada masa penyusuan. Masih bayi. Dimandikan oleh kaum wanita. Riwayat itu, ya, pendalilan itu butuh ditinjau ulang karena sebab Al-Albani berkomentar dalam Irwa Al-Ghalil tentang riwayat ini dengan mengatakan saya tidak menemukannya. Al-Albani rahimahullah, ya, dengan keluasan ilmu hadisnya, ya, dan keahliannya membahas, ya, dan tidak ada tandingannya di abad ini. Itu mengatakan saya tidak menemukan riwayat ini. Nah, jadi ini butuh ditinjau kembali riwayat bahwa Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dimandikan oleh kaum wanita. Nah, namun alasan yang disebutkan oleh jumhur mayoritas ulama bahwa auratnya belum memiliki hukum cukup kuat untuk membenarkan pendapat mereka. Ini alasannya. Jadi alasannya kenapa anak kecil di bawah umur yang umurnya di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh lawan jenis? Alasannya apa? Karena auratnya belum memiliki hukum. Anak kecil yang masih di bawah 7 tahun masih boleh dilihat auratnya dan masih boleh disentuh. Ya, orang lain belum memiliki hukum. Nah, adapun jika sudah 7 tahun anak itu sudah apa tingkatannya? Mumayyiz, ya. Sudah mumayyiz. Ya, anak di usia itu kan sudah diperintahkan dilatih untuk ibadah, dilatih sholat, ya, dan yang lain. Dan auratnya sudah memiliki hukum. Ya, sudah tidak boleh disentuh dan dilihat. Nah, adapun di bawah 7 tahun belum memiliki hukum. Jadi boleh dimandikan jelasannya oleh lawan jenis. Baik. Selanjutnya, ya, jumhur ulama berbeda pendapat mengenai dhabit kriteria anak kecil yang masuk dalam perkecualian ini. Apa yang kita dengar di sini yang disampaikan, ya, oleh Ibnu Utsaimin, yaitu kriterianya di bawah 7 tahun, ini mazhab Hambali. Fuqaha Hanabila, yaitu ahli fikih penganut mazhab Hambali, berpendapat bahwa kriterianya adalah anak yang berumur di bawah 7 tahun karena auratnya belum memiliki hukum pada usia tersebut. Pendapat ini yang dipilih difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz. Pendapat yang lain, fuqaha Asy-Syafi'iyah. Nah, mazhab Syafi'i punya pendapat lain. Fuqaha Asy-Syafi'iyah, yakni ahli fikih penganut mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa kriterianya adalah bukan umur, tetapi kriterianya adalah selama anak itu belum membangkitkan syahwat. Selama anak itu belum membangkitkan syahwat. Ya, jadi jika ada anak yang perkembangan, ya, fisiknya, bodinya pesat, ya, meskipun misalkan umurnya masih di bawah 7 tahun, ya, tetapi jika dilihat oleh lawan jenis bisa bangkit syahwatnya, maka berdasarkan mazhab Syafi'i tidak boleh dimandikan oleh lawan jenis. Nah. Jadi mungkin kita padukan saja. Jadi patokan awal kita adalah umur, jika di bawah 7 tahun itu tidak ada tidak ada hukum pada auratnya. Tetapi ya, jika ada anak-anak tertentu yang itu tadi, yang perkembangan fisiknya pesat ya, sehingga bisa menimbulkan syahwat, maka dihindari. Serahkan kepada sejenisnya saja. Begitu. Wallahu a'lam. Masih ada pendapat lain, tetapi kami tidak nukil di sini. Tetapi dua pendapat ini yang terbaik, ya. Tetapi dua pendapat yang terbaik. Jadi kami cukupkan dengan dua mazhab ini saja, karena ini yang terbaik. Nah, wallahu a'lam. Tersisa berapa menit? Berapa menit tersisa dari waktu isya? Coba lihat, cek. Karena ini kita akan masuk ke pembahasan masih terkait dengan ini, tapi pembahasannya butuh waktu. Lima menit untuk tanya jawab aja ya. Nah, untuk tanya jawab aja 5 menit kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi atau masalah lain. Semoga Allah mudahkan jawabannya. Dijawab. Iya, barangkali ada pertanyaan. Nah, ada yang punya pertanyaan? Masalah? Ya. Oh, masih ada salah. Saya ceraikan kamu jika kamu melakukan, jika kamu seperti ini atau melakukan ini. Iya. Nah, itu menggantungkan talak pada satu syarat berarti. Nah, itu jika memang niatnya mau mentalak jika istrinya menyelisihi syarat itu. Misalnya apa contohnya? Jika kamu keluar rumah tanpa izin saya, maka kamu saya ceraikan. Jika memang tujuan dia dia niatkan mencerai jika dia melanggar, berarti ketika dia melanggar maka berarti jatuh talak. Iya. Nah, begitu. Itu tadi sudah dijelaskan. Ketika talak jatuh, ya, ketika talak jatuh, maka ada masa penantian, ya kan? Ada masa penantian. Ada masa penantian 3 kali masa haid, masa iddah. Nah, ketika mau kembali, asalkan masih di masa iddah ini tadi, maka dirujuk aja dengan ucapan, dan sebaiknya dipersaksikan. Talak itu dipersaksikan ada, ya, 2 orang yang terpercaya. Begitu pula ketika rujuk dipersaksikan juga. Nah, jadi dirujuk aja di masa iddah, jangan tunggu sampai masa iddahnya habis. Kalau sudah mentalak istri, jangan menunggu masa iddahnya habis, karena kalau masa iddahnya habis sudah 3 kali haid, kalau mau rujuk harus nikah ulang, panjang lagi ceritanya. dinikahkan lagi sama walinya nanti kalau sudah lewat masa iddah. Adapun masih di masa iddah, tinggal dirujuk saja. Asalkan talaknya masih talak satu atau talak dua. Dan jangan disuruh pergi dari rumah. Kalau talak satu, talak dua, ada larangan ya dalam syariat untuk menyuruh keluar istri dari rumah. Karena itu masih istri, masih talak rajai namanya. Jadi masih ada hak diberi tempat tinggal, masih dinafkahi, ya masih bisa melihat ya istri. Ya masih terjadi interaksi. Kecuali apa? Tidak boleh berhubungan suami istri. Nah. Kalau mau melakukan itu harus ada niat rujuk. Nah, yang satu itu. Ya. Ya, sudah lihat? Ya. Ada kisah Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf ketika menjadi muridnya Imam Abu Hanifah. Itu kan Abu Hanifah punya dua murid senior yang kemudian setelah itu menjadi imam. Salah satunya Abu Yusuf yang kemudian Yaqub bin Ibrahim menjadi qadhi di masa pemerintahan khilafah khilafah Abbasiyah. Nah, itu ketika masih jadi muridnya Abu Hanifah itu pernah bertengkar sama istrinya, bertengkar hebat dini hari, ya sampai itu tadi Abu Yusuf mengatakan jika sampai terdengar adzan, ya dan kamu tidak bicara, kamu tertalak. Itu. Wah ini setelah itu pusing Abu Yusuf Al-Qadhi. Ini juga tidak mau bicara. Nah, sedang marah-marahan. Akhirnya dia datang ke gurunya ke Abu Hanifah. Bagaimana caranya? Padahal saya sebenarnya tidak mau ini, tidak mau kalau sampai benar-benar tertalak. Abu Hanifah kan pintar. Ya. Imam ya, ketingkatan jenius ya. Ibu Hanifah mengatakan begini, kamu rekayasa perjanjian sama satu orang, beberapa menit sebelum subuh suruh dia adzan agak tidak dekat dari rumahmu. Akan ketahuan nanti bahwa sebenarnya istrimu juga tidak mau ditalak. Nah, istrimu nanti kalau dengar adzan itu, dia, misalnya kalau dia memang sebenarnya tidak mau ditalak, dia akan teriak dan menyesal gitu, akan bicara dia. Akhirnya kan berarti batal kan, karena ternyata dia bicara sebelum adzan subuh, kan itu bukan adzan sebenarnya, rekayasa saja. Akhirnya dilakukanlah menjelang adzan subuh, temannya itu adzan, kaget istrinya. Oh, kenapa seperti ini? Saya sebenarnya begitulah. Akhirnya tersenyumlah Abu Yusuf. Ya sudah, kamu tidak ditalak karena itu bukan adzan sebenarnya. Itu teman saya yang adzan gitu. Berhasil ya. Berhasil Abu Hanifah. Baik, kembali ke pertanyaan Anda. Apa tadi? Jahil. Oh. Nah. Ini pertanyaannya bagaimana dengan orang yang jahil ya, mentala istrinya berkali-kali. Nah, jahil dalam artinya tidak tahu hukum dalam hal apa. Begini, ya, yang diberi udur di sini dan hukumnya tidak berlaku apabila dia jahil, tidak tahu hukum dalam arti tidak tahu apa itu talak. Dia tidak paham apa itu menceraikan istri. Apa itu mentalak istri, apa itu menceraikan istri, dia tidak tahu sama sekali maknanya. Itu yang diberi udzur. Kalau dia tahu, ya, menceraikan istri, dia tahu. Artinya kalau saya ceraikan kamu, itu namanya mencerai istri. Gitu. Saya talak kamu, itu namanya mentalak istri. Tapi tidak mengerti apa itu talak rajmi, apa itu talak bain, apa itu talak satu, apa itu talak dua, talak tiga, tidak paham yang begitu-begitu, tidak tahu. Tapi dia ngerti kalau kita mengatakan saya talak kamu, saya cerai. Berarti dicerai. Gitu. Itu konsekuensinya berlaku. Itu tidak diberi udzur. Ketika dia mencerai istrinya, berarti memang dia niat untuk mencerai. Meskipun dia tidak paham talak satu, talak dua, talak tiga, perbedaan hukumnya, itu tidak masalah. Konsekuensi talaknya tetap berlaku. Seperti halnya sahabat yang menggauli istrinya saat berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Dia tahu itu tidak boleh. Dia tahu itu haram. Tapi dia tidak tahu konsekuensinya bahwa harus bayar kafarah. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Pertama memerdekakan budak, ya. Jika tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, memberi makan berapa fakir miskin? 60 fakir miskin. Dia tidak tahu, karena itu memang hukum belum disampaikan oleh Nabi. Baru kejadian itu Nabi menyampaikan hukum itu karena kejadian sahabat ini. Tetapi konsekuensi hukumnya bahwa dia harus bayar kafarah tetap diberlakukan. Dia harus bayar kafarah. Padahal dia belum tahu sebelumnya, iya kan? Tetapi dia tahu bahwa itu haram. Sama dengan ini. Kalau dia mengerti bahwa menceraikan istri artinya memisahkan istri, mencerai, ya. Meskipun dia tidak mengerti tentang hukum talak satu, talak dua, talak tiga, talak dua, talak empat, maka konsekuensinya tetap diberlakukan. Begitu. Nah inilah pentingnya jika seseorang sudah melangkah kepada kehidupan rumah tangga, mestinya belajar, harus tahu tentang, ya, muamalah suami istri, harus ngerti masalah talak, rujuk, gitu ya. Nah, dan berhati-hati. Cukup mungkin habis waktu. Ya, nah, saya cukup sampai di sini saja. Wabillahi taufiq. Asyhadu an la ilaha illallah.